السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Hari ini para pemirsa Niaga TV, kita membaca satu bab yang berjudul Ar-Riddah. Bab Ar-Riddah. Apa itu Ar-Riddah? Ar-Riddah, sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, hiya aqbahu anwa'il kufri wa aglazuha. Dia adalah jenis kekafiran yang paling buruk ya, dan yang paling jelek. Wahia lughatan, dan kata ar-riddah kalau dilihat dari sisi bahasa adalah bermakna ar-ruju minasyai'i ila ghairihi, yaitu kembali dari sesuatu kepada yang lain. Adapun secara syariat, dia adalah kekafiran, ya, man yasihhu talaquhu azman au qawlan au fi'lan au istihza'an. Dia adalah kekufuran dari orang yang sah melakukan talak, kalau dia seorang laki-laki, baik itu dalam bentuk azm, yaitu tekad, ada tekad, ya, dia kekufuran disebabkan oleh tekad, ya, atau disebabkan oleh qaulan, ucapan, atau disebabkan oleh fi'lan, perbuatan, atau istihzaan, atau disebabkan oleh istihza, yaitu memperolok-olok. Ya, ka'ankila lahu, misal dikatakan kepadanya, kata beliau, qus azfaraka fa innahu sunnah. Dikatakan kepada seseorang, potong kukumu itu sunnah. Faqal, maka dia berkata, la af'aluhu wa in kana sunnah, saya enggak akan melakukannya walaupun itu sunnah. Atau dia berkata, lau ja'ani an-nabiyyu ma qabbaltuhu. Ma qabbaltuhu. Bahkan seandainya nabi yang memerintahkan kepadaku, aku enggak akan melakukannya. Ya. Ini definisi yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa man irtadda anil Islam, barang siapa yang murtad dari agama Islam, wa huwa baligun akilun mukhtarun. Sedangkan dia adalah orang yang dewasa, orang yang berakal, dan dia tidak dipaksa alias mukhtar, dia melakukannya atas dasar keinginannya sendiri. Karena jika terjadi seseorang misalnya mengucapkan sesuatu yang menurut hukum syariat menyebabkan kekafiran, tetapi dia melakukannya atau mengucapkannya dengan terpaksa, maka kita tidak menghukuminya sebagai orang yang telah murtad. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 106, ya, Allah berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali yang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kekafiran atau perbuatan kekafiran, sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Artinya di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada orang-orang yang dipaksa atau berada di bawah paksaan untuk melakukan atau mengucapkan sesuatu yang menurut hukum syariat menyebabkan kekufuran, tetapi karena dia mengucapkannya atau melakukannya dengan terpaksa, maka Allah katakan bahwa orang tersebut ya tidak berdosa atau tidak dihukumi keluar dari Islam. Dan kita tentunya pernah mendengar asbabul an-nuzul dari ayat ini, yaitu kisahnya sahabat yang mulia Amr ibnu Yasir radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau melihat ibunya dibunuh lalu ayahnya pun meninggal ya karena siksaan yang terus menerus, maka dengan terpaksa Amr bin Yasir mengikuti perintah orang-orang musyrikin yang juga menyiksanya untuk mengatakan satu kalimat yang kufur, satu kalimat yang seandainya diucapkan tidak dalam kondisi terpaksa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tetapi karena beliau mengucapkannya dalam kondisi terpaksa, maka turunlah ayat ini, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali yang dipaksa, sedangkan hatinya tenang dengan keimanan. Para pemirsa Niagari TV rahimakumullah, kita kembali kepada perkataan Ibnu Naqib rahimahullah. Man irtadda anil islami, barang siapa yang murtad dari agama Islam, dan dia dalam kondisi telah dewasa, berakal, dan melakukannya dengan pilihan, artinya bukan dipaksa, istahaqqa al-qatl, maka dalam kondisi tersebut dia murtad dari agama Islam, dia seorang yang dewasa, dia yang seorang yang berakal, dia melakukannya dengan kehendaknya sendiri, maka menurut hukum syariat hukuman orang yang murtad itu adalah hukuman mati. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Dalam riwayat yang lain, masih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan dua kalimat syahadat kecuali dengan satu dari tiga sebab. kecuali adanya satu dari tiga sebab. Yang pertama adalah an-nafsu bin nafsi. Darah seorang muslim tidak boleh ditumpahkan kecuali dalam kasus kisos, yaitu nyawa dibalas nyawa. Dan itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kalau memang dipastikan di pengadilan bahwa pembunuhan itu adalah sengaja, ya direncanakan, itu mengakibatkan dijatuhkannya hukuman kisos. Yang tadinya dia seorang muslim yang darahnya tidak boleh ditumpahkan, ya tidak boleh diancam, tetapi karena dia telah membunuh maka dia pun harus dibunuh kalau memang terbukti dia melakukannya dengan sengaja. Kemudian Nabi berkata, as-saibuz zani. Apa itu as-saibuz zani? Kata para ulama, man sabaqa lahu az-zawaj, yaitu seorang yang pernah menikah atau telah menikah kemudian dia berzina. Ini darahnya menjadi halal. Ya, sebagaimana sering kita dengar, ya dirajam, ya dirajam sampai meninggal. Yang ketiga kata Nabi, yang keluar dari hukum asal. Hukum asal tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim kecuali tiga sebab, an-nafsu bin nafsi, as-saibuz zani, adapun yang ketiga, wal mufariqu li dinihi at-tariqu lil jamaah. Apa itu al mufariq ay at-tariq? Yang meninggalkan li dinihi, yaitu agamanya. Dalam riwayat dengan lafaz al-mariqu min ad-din, yaitu orang yang keluar dari agama. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa haramnya darah seorang muslim ditumpahkan, haramnya nyawa seorang muslim dihilangkan kecuali dalam tiga kondisi, yaitu an-nafsu bin nafsi, was-saibuz zani, wal mufariqu li dinihi, at-tariqu lil jamaah, yaitu yang mereka yang apa meninggalkan jamaatul muslimin. Lalu dikatakan di sini, wa yajibu 'alal imami istitabatuhu, dan seorang pemimpin atau yang mewakilinya ketika dia menyelesaikan permasalahan terjadinya perbuatan riddah, maka dalam kondisi itu pemimpin wajib melakukan istitabah. Apa itu istitabah? Yaitu diminta orang yang murtad itu agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini, ay yutlab minhu ayyatuba wa ya'uda ila al-islam qabla an yuqtal, yaitu diminta orang tersebut untuk bertaubat, untuk kembali kepada Islam sebelum dijatuhkan kepadanya hukuman mati. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi dan lain sebagainya, dari hadis Jabir radhiyallahu taala an, bahwa ada seorang wanita yang biasa dipanggil Ummu Marwan, irtaddat, wanita ini murtad. Fa'amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan agar ditawarkan kepadanya Islam, dijelaskan kemuliaan Islam kepadanya. Fa'in tabat wa illa kutilat. Kalau wanita itu mau bertobat, ya itu yang kita harapkan. Tetapi kalau tidak, maka menurut pandangan syariat, wanita itu dijatuhi hukuman mati. Fa'in raja'a ilal islami kubilamin. Apabila seorang wanita yang, atau laki-laki atau wanita, sama saja. Fa'in raja'a ilal islami, apabila setelah dijelaskan, setelah diberikan kesempatan bertobat, dia pun raja'a, dia kembali ilal islam, kepada Islam, kubilamin, maka diterimalah dari orang tersebut. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 38, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِيَنْتَهُ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, kalau mereka berhenti dari kekafiran, maka diampunilah untuk mereka apa-apa yang telah berlalu. Ya, wa iya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Tetapi kalau mereka tetap kembali kepada kekafiran, sungguh telah berlaku ketentuan Allah atas orang-orang yang terdahulu, artinya yang melakukan hal yang sama. Di surat At-Taubah ayat 11 Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat lalu mau melaksanakan salat, mau membayar zakat, maka mereka adalah ikhwanukum fid din, saudara kalian satu agama. Wa in aba kutila fil hal. Tetapi kalau orang yang murtad itu sesudah dilakukan istitabah, yaitu diminta untuk bertobat, untuk kembali kepada agama yang lurus, dan dia aba, dia enggan, dia tidak mau, kutila fil hal, ya, saat itu juga dieksekusi, dijatuhi hukuman mati, ya, sebagai hukuman yang telah ditentukan oleh syariat. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan catatan, waqil yumhal thalathata ayyam. Ada sebagian ulama yang berpendapat kalau sudah ditawarkan lagi kepadanya Islam, dia menolak, masih diberikan kesempatan selama 3 hari menurut sebagian ulama. Berdasarkan riwayat Imam Malik radhiyallahu ta'ala an, bahwa Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, ya, pernah berkata, mengomentari orang yang dihukum mati dan tidak diberikan kesempatan 3 hari. Umar berkata, afala habastumuhu thalathan, kenapa tidak dikurung dulu selama 3 hari? Wa at'amtumuhu kulla yaumin raghifan, dan kalian kasih makan setiap harinya roti, dan kalian perintahkan dia bertobat, la'allahu yatubu wa yuraji'u amrallah. Boleh jadi dia bertobat. Ya, kemudian Umar berkata, Allahumma inni lam ahdur walam amur walam ardi idza balagani. Sesungguhnya aku tidak hadir dalam peristiwa itu, aku tidak memerintahkan. Walaupun demikian, kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i, menurut Profesor Dr. Mustafa Dib, warrajihu fil mazhabi annahu la yumhal. Dan pendapat yang lebih kuat di mazhab Imam Syafi'i, kalau sudah diminta taubat, tidak harus ada kewajiban diberikan kesempatan sampai 3 hari. Li zahiril adillatis sabiqah. Karena terlihat jelas dari makna yang ditunjukkan oleh dalil-dalil sebelumnya. Bahkan telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis yang mengisahkan diangkatnya Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an sebagai pemimpin di negeri Yaman. Disebutkan bahwasannya ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Mu'az bin Jabal. Kemudian ditanyakan, mahadha? Siapa laki-laki? Dikatakan, kana Yahudian fa aslama thumma tahawwada. Dia orang Yahudi, masuk Islam, kemudian balik lagi ke Yahudi. Qal, dikatakan kepada Mu'az, ijlis, silakan duduk wahai wali, wahai pemimpin. Maka Mu'az berkata, la ajlis hatta yuqtal. Enggak bisa, saya enggak akan duduk sampai laki-laki ini diberikan hukuman. Qada'ullah wa rasulihi, itulah ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan beliau mengucapkannya salah samarat, fa amara bihi fa kutil. Maka diperintahkan atas laki-laki dieksekusi, artinya diberikan hukuman mati. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Lalu di sini Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan tambahan, wa in kutila ala riddatihi lam yughsal wa lam yusalli alaihi wa lam yudfan fi maqabiril muslimin. Kalau seseorang mati dalam kondisi terkena hukuman murtad, maka tidak dimandikan, lam yusalla alaihi, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, tidak dikubur, ya, di pemakaman kaum muslimin. Lalu dikatakan di sini, fa in kana hurran lam yaqtulhu illa al-imam aw naibuh. Apabila yang murtad itu adalah seorang yang merdeka, artinya bukan seorang budak, maka tidak boleh ada yang mengeksekusinya kecuali imam atau yang mewakili imam. Fa in qatalahu ghairuhu uzzira. Apabila ada yang membunuh orang yang murtad itu tanpa izin dari imam atau tidak dilakukan oleh imam, maka yang melakukan pembunuhan terhadap orang yang murtad itu diberikan hukuman ta'zir. Apa itu hukuman ta'zir? Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ay uddib bi'uqubatin yuqaddiruhal hakim. Yaitu diberikan hukuman dengan ukuran hukuman yang ditentukan oleh hakim, litajawuzihi wa ta'addihi ala haqqihi. Karena dia sudah melampaui batas melakukan sesuatu yang bukan bagian dari tugasnya. Waladiyata alaihi, hanya saja tidak ada diat. Walaupun dia membunuh, ya, dan dipastikan yang dibunuh orang murtad misalnya, tidak ada, dia terkena hukuman, entah di penjara atau bagaimana, tetapi tidak terkena diat. Diat yang kemarin kita bahas, tentunya para pemirsa Niaga TV masih ingat. Wa in kana abdan falisayyidi qatluhu. Dan seandainya yang murtad itu adalah seorang budak, hamba sahaya, maka tuannya boleh membunuh atau menegakkan hukum atas budak tersebut. Wa in takarrarat riddatuhu wa islamuhu qubila min. Kalau berulang-ulang murtad Islam qubila minhu, masih diterima berdasarkan dalil yang lalu, kata beliau. Wa yu'azzir wa yu'azzar, tetapi tetap diberikan hukuman ta'ziriyah, yaitu yu'addab bima yarahul hakim radi'an lahu an misli hadha at-tasarrufi. Yaitu diberikan hukuman untuk memberikan pelajaran agar dia tidak mengulangi perbuatan tersebut. Para pemirsa Niaga TV, di sini Profesor Dr. Mustafa Dib menambahkan satu pembahasan, yaitu terkait dengan hukmu tarikis sholat, hukum meninggalkan sholat. Sudah sering kita bahas bahwasanya siapa yang meninggalkan sholat dalam kondisi tidak meyakini kewajiban sholat, maka hukumnya adalah hukum orang murtad. Tetapi para ulama berbeda pendapat kalau seseorang itu meninggalkan sholat disebabkan karena kaslan, yaitu malas, dan dia yakin tentang wajibnya salat. Kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dikatakan di sini, orang seperti itu yustatab, diperintahkan untuk tobat. Fa in taba wa shalla, kalau dia mau bertobat dan dia salat, wa illa qutila haddan, kalau dia tidak mau salat maka dia dieksekusi sebagai bentuk pidana. Jadi ada dalam mazhab Syafi'i keyakinan bahwa yang tidak mau salat itu diperintahkan taubat, disuruh sholat, kalau tidak mau maka hukumannya adalah hukuman mati. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat, la ilaha illallah muhammadar rasulullah, mereka menegakkan salat dan mereka membayar zakat. Walaupun ya, kalau kita baca penjelasan para ulama bahwa kalau meninggalnya adalah meninggalkan secara total, tidak salat sama sekali dia tidak salat 5 waktu, ya, maka dia dihukumi Allah alam bisawab, telah keluar dari Islam berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak, diantaranya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau pernah berkata, hadis riwayat Imam Muslim, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah, sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Dalam riwayat Nabi berkata, bainal kufri wal iman tarkus shalah, pembatas antara kekufuran dan keimanan adalah meninggalkan sholat, ini dibawa pada pemahaman meninggalkan sholat secara keseluruhan, artinya tidak sholat sama sekali. Adapun dalil bahwa bermalas-malasan itu tidak sampai menyebabkan keluar dari Islam, walaupun dia sudah melakukan dosa yang sangat besar, terancam dengan api neraka, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, di mana Rasulullah bersabda, "Khamsu salawat katabahunallahu 'alal ibad." Ada salat lima waktu yang Allah wajibkan atas manusia. "Faman jaa'a bihinna," barang siapa yang mengerjakan lima waktu tersebut, "lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna," dan dia tidak menyia-nyiakan salah satu salat itu, maka dia memiliki perjanjian dengan Allah akan dimasukkan ke dalam surga. "Waman lam ya'ti bihinna," dan siapa yang tidak mengerjakan salat itu, maka dia tidak punya perjanjian apapun dengan Allah. "Insya'a azzabahu wa insya'a adkhalahul jannah." Kalau Allah berkehendak, Allah bisa memasukkannya ke dalam neraka, dan jika Allah berkehendak, Allah masukkan ke dalam surga. Artinya di situ dikembalikan urusannya kepada masyiatullah, ketentuan Allah. Dijelaskan oleh beliau di sini, faqad dalla ala anna tarika sholati, ya, ini menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan salat ini tidak dihukumi kufur. Li'annahu law kafara lam yadkhul fi qawlihi wa insya'a adkhalahul jannah. Karena kalau seandainya dihukumi kufur, tidak mungkin Nabi berkata, kalau Allah berkehendak, Allah akan masukkan ke dalam surga. Nah, kalimat, jika Allah berkehendak, Allah masukkan ke dalam surga, itu tidak mungkin ditunjukkan kepada orang yang sudah murtad. Wallahu'alam bishawab. Para pemirsa Niaga TV, berarti kita sudah menyelesaikan bab riddah. Insyaallah di hari Senin yang akan datang, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, ilmu yang bermanfaat dan istiqomah, kita akan memasuki bab-bab akhir, yaitu terkait dengan babul jihad. Ya, bab tentang jihad. Apa itu jihad? Apa jenis-jenisnya? Apa saja hukum-hukumnya? Dan apa saja terkait dengan jihad? Misalnya, ada yang disebut dengan ghanimah, ada juga yang disebut dengan jizyah, ya, dan setelah itu masih ada beberapa poin yang tidak terlalu panjang, yaitu terkait dengan Al-Hudud, kitab Al-Hudud. Di kesempatan kedua, sebagaimana biasa para pemirsa Niaga TV, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua nomor kami, baik itu WhatsApp ataupun telepon, ya, di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Yang pertama, ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, kenapa malaikat Ridwan tidak tercantum dalam Al-Quran? Apa ada di hadis? Allah alam bisawab, yang pernah kita bahas di pembahasan negeriku bertauhid, ya, walaupun memang penyebutan nama Ridwan itu banyak sekali disebutkan dalam penjelasan para ulama, tetapi saya secara pribadi belum pernah juga. Kalau di Quran dipastikan tidak ada penyebutan nama Ridwan. Dalam hadis pun saya belum pernah mendengar, ya, tetapi sudah ma'ruf dalam arti masyarakat kita kebanyakan menyebut dengan Ridwan, ya, dan Allah tidak menyebutkan siapa nama malaikat yang menjaga surga, cuman dikatakan apa khazanatil apa penjaga surga aja, ya, disebutkan apa wasiqal ladina amanu ilal jannati zumara hatta idza ja'u wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Allah katakan khazanatul jannah, yaitu berkatalah para penjaga surga, dan di ayat itu di akhir surat Az-Zumar, ya, Allah tabaraka wa taala tidak menyebutkan nama bahwa malaikat itu bernama Ridwan, entah itu dari Israiliyat atau dari sumber yang lain. Allah alam bissawab. Baik, para pemirsa Niaga TV, kita masih menantikan pertanyaan dari para pemirsa, baik terkait dengan materi yang sedang kita bahas di kesempatan pagi hari ini, ataupun terkait dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ya, ini saya akan bacakan terkait dengan tadi malaikat Ridwan ya. Dikatakan di sini ishtahara indal ulama anna khazinal jannah minal malaikah ismuhu Ridwan. Terkenal di kalangan para ulama bahwa nama malaikat penjaga surga itu Ridwan. Illa anna hadhihi at-tasmiyah lam tarid fil Qur'anil Karim wala fi sunnatin nabawiyah as-sahihah. Hanya saja nama ini tidak didapatkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis yang sahih, walaupun banyak ya dalam kitab sering kita dengar ulama bahkan menyebut nama malaikat Ridwan. Wa inna ma warada dzalika fi ba'di al-asar ad-dha'ifah. Tetapi itu datang di dalam beberapa riwayat dan riwayatnya pun lemah. Ya, riwayat entah itu dari sahabat atau tabi'in ya. Dikatakan di sini qala Ibnul Qayyim rahimahullah wa qad samma Allah Subhanahu wa ta'ala kabira hadhil khazanah Ridwan. Nah, ini Ridwan, bahkan Ibnul Qayyim berkata dinamakan Ridwan wa huwa ismun mushtaq minar ridha. Ridwan adalah nama dari ridha. Wasummiya khazinal wasamma khazinan annar malikan wa hismul mustaq minal malak wa huwa al-quwwah. Ya, artinya Ibnul Qayyim menyebutkan juga begitupun Al-Munawi dan lain sebagainya. Begitupun Ibnu Katsir misalnya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Tetapi sekali lagi ya, Lajnah Daimah di Kerajaan Arab Saudi pernah ditanya, apakah Ridwan itu nama dari malaikat penjaga surga? Mereka menjawab al-masyhur indal ulama annasma khazinil jannah Ridwan. Banyak di dalam kitab-kitab akidah disebutkan namanya adalah Ridwan. Waja'a dzikruhu fi ba'dil ahadits allati fi thubutiha nazar. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan kata Ridwan tetapi riwayatnya adalah riwayat-riwayat yang lemah. Baik, wallahualam bissawab. Apakah orang yang diputuskan silaturahmi akan ada ancamannya? Yang diancam itu yang memutus, bukan yang diputuskan. Yang memutus ya, Rasulullah berkata, la yadkhulul jannata qati, yaitu qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Wallahualam bissawab. Baik, hari ini pertanyaannya tidak banyak. Kemarin pertanyaannya cukup banyak sampai waktunya tidak cukup. Tetapi hari ini sepertinya tidak terlalu banyak pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat. Dan yang terpenting, mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam mencari ilmu. Baik, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Kita berjumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.